pada tindakan pembegalan atau perampokan. Wa fihi masail, dan padanya ada beberapa permasalahan pembahasan yang akan dibahas. Al-mas'alatul ula, pembahasan yang pertama, ta'riful hirabah wa haddul muharibin, terkait definisi al-hirabah dan hukuman had bagi orang-orang yang melakukan al-hirabah, pembegalan atau perampokan. Ta'riful hirabah, adapun definisi al-hirabah lugatan secara bahasa, ma'khudatan min hariba haroban, diambil dari kata hariba haroban, ay akhlu jami'i malihi, yakni secara bahasa maknanya adalah mengambil semua harta orang lain. Wa syar'an, adapun secara syariat, al-buruzu li akhdhi malin aw li qatlin aw li irhabin, menyerang untuk mengambil harta atau membunuh atau meneror, mukabaratan yang dilakukan dengan menantang atau melawan, i'timadan ala syaukah, dengan menggunakan senjata atau kekerasan, ma'al bu'ti an masafatil ghaus, dalam keadaan mereka melakukannya jauh dari tempat yang dimungkinkan datangnya pertolongan orang lain yang terzalimi. Min kulli mukallafin multazimun lil ahkam, maka pada masing-masing mukallaf yang melakukannya, melakukan tindakan tersebut, ya, padanya ada hukum, walau kana dhimmiyan aw murtaddan, walaupun yang melakukannya adalah kafir dhimmi atau murtad. Barakallahu fikum. Wa tusamma aidan qat'ut tariq, dan al-hirabah juga dinamakan dengan qat'ut tariq, penyamun, ya, penyamun. Ini yani orang yang biasa menyamun di jalanan, menghadang orang yang lewat, kemudian entah mengambil harta tanpa dibunuh, atau membunuh saja tanpa mengambil harta, atau hanya menakut-nakuti, maka itu semuanya barakallahu fikum ada hukumnya sesuai dengan tingkat kejahatan mereka. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, itu adalah definisi al-hirabah. Adapun haddul hirabah wa uqubatul muharibin, hukuman had pada kejahatan al-hirabah, perampokan atau pembegalan, dan hukuman yang pantas diberikan kepada al-muharibin yang melakukan pembegalan atau perampokan, disebutkan dalam kitab ini, al-aslu fi iqamatil haddi alal muharibin wa qutta'it turuq wa uqubatihim qawluhu ta'ala innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfau minal ardi. Surat Al-Ma'idah ayat ke-33. Disebutkan asal dasar dari penegakan hukuman had bagi orang-orang yang melakukan pembegalan atau perampokan atau para penyamun jalanan, hukuman mereka berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, yakni surat Al-Maidah ayat ke-33. Allah berfirman yang artinya sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, yang melakukan kerusakan di muka bumi, maka mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kakinya secara menyilang. Kalau tangan kanan berarti dengan kaki kiri, kalau tangan kiri berarti dengan kaki kanan. Au yunfau minal ardi, atau dia diasingkan, dibuang dari kediamannya atau tempat tinggalnya. Ini adalah dasar yang dijadikan hukuman had bagi orang-orang yang melakukan hirabah, pembegalan atau perampokan. Kemudian berkata penulis hafizahumullahu ta'ala, wa takhtalifu uqubatul muharibin wa hadduhum bikhtilafil jaraim allatir takabuha. Wa dhalika ala nahwit tali. Dan hukuman serta hukuman had bagi mereka orang-orang yang melakukan pembegalan atau perampokan berbeda-beda sesuai dengan tingkat kejahatan yang mereka lakukan. Hal itu bisa dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, man qatala minhum wa akhadhal mal qutila wa suliba. Pengelompokannya sebagai berikut, barang siapa yang di kalangan mereka melakukan pembunuhan sekaligus mengambil harta orang yang telah dia bunuh, maka hukuman hadnya adalah dia dibunuh dan disalib. Sebagaimana tadi ya, dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-33. Hatta yastahiro amruhu, sampai perkaranya itu tersebar, terkenal. Perbuatannya itu sampai tersebar. Wala yajuzul afwu anhu biijma'il ulama, dan tidak boleh memaafkan dia berdasarkan kesepakatan para ulama. Ini bagi orang yang membunuh dan mengambil harta, maka dia dibunuh dan disalib. Itulah hukuman hadnya. Yang kedua, waman qatala minhum walam ya'khudhil mala qutila walam yuslab walam yuslab. Barang siapa yang membunuh namun tidak mengambil harta, hanya membunuh saja, maka hukuman hadnya adalah dia dibunuh namun tidak disalib. Kalau membunuh, dibalas dibunuh. Kalau mengambil harta, maka disalib. Kalau tidak mengambil harta, maka tidak disalib. Ini yang kedua. Yang ketiga, waman akhadhal mala walam yaqtul, barang siapa yang hanya mengambil harta namun tidak membunuh, mengambil harta saja, kemudian dibebaskan orang yang telah diambil hartanya, maka hukuman hadnya adalah quti'at yaduhu wa rijluhu min khilaf fi anin wahid. Maka hukuman hadnya adalah tangan dan kakinya itu dipotong, ya, pergelangan tangan, pergelangan kaki dipotong secara menyilang dalam satu waktu ketika itu bersamaan, langsung satu tangan dengan satu kaki secara menyilang. Ini bagi yang hanya mengambil harta namun tidak membunuh. Yang keempat, waman akhofan nas wattori kofakot walam yaqtul walam yakhud malan. Yang keempat ini masih mending daripada yang sebelumnya, yakni mereka-mereka yang hanya menakut-nakuti manusia, ya, dan juga menguasai jalan dalam rangka menakut-nakuti, tidak membunuh dan tidak mengambil harta, maka balasannya, hukuman hadnya adalah nufiya minal ardi wasurida waturida. Maka dia diasingkan dari tempat kediamannya, dibuang dan diusir. Fala yutroku ya'wi ila baladin, dan tidak boleh dia dibiarkan berlindung di sebuah negeri atau di negeri yang masih satu tempat tinggal, ya. Intinya barakallahu fikum, dia diasingkan, dibuang dari tempat kediamannya. Ini bagi yang hanya menakut-nakuti, menteror, ya, baik barakallahu fikum di jalanan namun tidak membunuh dan tidak mengambil harta, maka diusir dan diasingkan. Inilah ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, empat rincian yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian disebutkan di sini, wa hadza tafsilu fi uqubatihim ma'khudun min anna aw fil ayati litanwi fil uqubah wa tartibiha la litakhyir wa huwa marwiyun an ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Sebutkan di sini kata penulis hafizahumullah, rincian ini terkait hukuman untuk mereka diambil dari, ya, jadi hukumannya kan tidak hanya satu dibunuh saja, ada dibunuh sekaligus disalib, ada yang dibunuh tapi tidak disalib, ada yang hanya dipotong kaki dan tangannya secara menilang, ada yang hanya dibuang saja atau diasingkan. Maka ini diambil dari sebuah lafaz bahwasanya au dalam surat Al-Maidah ayat ke-33 tersebut itu litanwi', menunjukkan jenis atau macam-macam hukumannya dan macam-macam urutannya. La litakhir, bukan menunjukkan pilihan hanya dibunuh saja, atau kalau tidak dibunuh hanya disalib saja, bukan demikian. Namun itu adalah adalah menunjukkan jenis hukuman dan urutannya sesuai dengan tingkat kejahatannya. Dan ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bahwasanya dalam ayat 33 surat Al-Maidah tersebut itu bukan pilihan, hukumannya bukan dalam bentuk pilihan, tetapi itu sesuai dengan jenis-jenis kejahatannya. Kadang langsung mendapatkan dua hukuman, kadang hanya satu, ya, barakallahu fikum. Dan asar yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma di sini disebutkan dalam catatan kaki, akhrajahu Syafi'i rahimahullah fi musnadihi, dikeluarkan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam musnad beliau terkait barakah fikum, bahwasanya au dalam surat Al-Maidah ayat ke-33 ini adalah sebagai bentuk jenis-jenis hukuman dan urutannya, bukan pilihan. Wallahu ta'ala bisawab. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahmakumullah. Adapun terkait syarat-syarat wajibnya ditegakkan hukuman had bagi mereka yang melakukan pembegalan atau perampokan, atau apa saja yang menyebabkan mereka itu gugur dari hukuman had, maka insyaallah ta'ala akan disampaikan, dibahas pada pertemuan yang akan datang. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahmakumullah. Mungkin cukup sampai di situ. Semoga yang sedikit ini bisa dipahami dan bisa diketahui untuk kita jauhi. Wallahu ta'ala bisawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.